Yang ketiga itu dari praktisi pendidikan, dia selaku pengajar di Jogja Green School, dia akan mengoreksi tentang pendidikan. Apa nih? BNP yang akan diwakili oleh Mas Didi. Enggak ada. Untuk para apa? Ngerokok. Aku dong nitip. Orang-orang yang aku mau sebutkan langsung saja Mas Didi. Beradil tiga-tiga. Ini mana orangnya ini? Aku nitip ini dong buat Mas Hedar, mana ini? Enggak apa-apa, taruh sini aja. Dari sini. Enggak ada mana kalau gitu. Ayo, Dar. Sini aja. Monggo Mas Hedar, Mas Miki. Mas siapa tadi satu lagi? Mas Enang sama Mas Nugraha. Sorry. Mas Nugraha dari praktisi pendidikan anak. Monggo untuk langsung maju ke depan 4 orang yang tadi sudah saya sebutkan. Mas Maya. Oh, ini sudah Roban sekarang. Enggak ke sini. Enggak. Apa ini sih nih? Oh, ngurus itu ya, usaha lambe. Ya, ini dua lagi mana? Mas Enang sama Miki? Cepet kaya. Hai. Ya, ini kursinya terlalu empuk kayaknya. Ih, nanti akhirnya ya. Cuma, aku kesini cuma itu doang tau. Tapi ntar lama kamu udah ditungguin ngopi temenmu lagi. Enggak. Langsung saja karena waktunya juga sudah malam. Dari empat pembicara ini nanti akan mengeluarkan masing-masing. Nanti dari Mas Enang bisa menceritakan kondisi warga di sana sampai hari ini seperti apa sih kondisinya. Setelah dia tidak memiliki rumah, kondisinya seperti apa? Artinya harapan saya dan harapan warga di sana juga, teman-teman mau setidaknya datang ke sana untuk melihat secara langsung kondisi di sana seperti apa. Biar kita tidak sibuk di dalam kelas dengan AC yang sangat dingin dan seperti apa. Harapannya teman-teman juga mau datang ke sana. Tapi nanti Mas Enang akan menceritakan kondisi di sana seperti apa. Nah, yang selanjutnya nanti akan dilanjutkan oleh perwakilan dari GNP untuk bagaimana seharusnya sikap mahasiswa atau gerakan mahasiswa atau GNP itu sendiri. Kita selaku mahasiswa ketika melihat kondisi yang seperti itu yang sudah diceritakan oleh warga, ini seharusnya seperti apa? Apakah kita hanya duduk diam di dalam kampus di ruang-ruang kelas yang ber-AC ataukah harus melakukan apa? Apakah sikap GNP itu akan menyelesaikan persoalan enggak? Itu nanti akan dijelaskan oleh perwakilan dari GNP. Nah, yang ketiga nanti dari Haidar, ini selaku relawan yang sangat progresif, sangat progresif, dan dia panutan saya, termasuknya itu menjadi panutan saya. Dia akan menceritakan bagaimana gerakan solidaritas itu sendiri. Kenapa kita harus melakukan gerakan solidaritas? Dasarnya apa gerakan solidaritas itu? Apakah solidaritas itu dimaknai sekup kecil atau seperti apa? Apakah dia tidak mengenal batas wilayah ataukah seperti apa? Itu nanti akan dijelaskan oleh saudara Hedar selaku relawan yang sangat progresif. Nah, yang selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh Mas Nugraha ya. Akan menjelaskan mengenai, saya diberitahunya Mas Nugraha Sui. Nah, akan menjelaskan mengenai kondisi pendidikan untuk khususnya untuk anak-anak kecil di sana, karena dia selaku pegiat pendidikan kan nanti akan menjelaskan kondisi pendidikan untuk anak-anak kecil di sana itu seperti apa, apakah memprihatinkan atau seperti apa, nanti akan dijelaskan. Monggo langsung saja dari Mas Enang untuk menceritakan kondisi warga di sana. Selamat malam kawan-kawan. Terima kasih waktunya yang telah diberikan kepada kami dari warga Temon yang saat ini masih getol, masih tetap menolak dengan adanya mega proyek bandara di Kulon Progo. Oke. Sedikit kami akan bercerita tentang kondisi saat ini. kondisi kita saat ini di Temon, kita sudah katakanlah kita sudah kehilangan yang namanya ruang hidup, artinya segala tanaman ataupun lahan-lahan yang kita tanami untuk kehidupan saat ini pun sudah dihancurkan. Selain itu rumah kami pun juga sudah hancur, hingga kami pun tetap masih bertahan karena kami optimis bahwa Bandara Kulon Progo ataupun para kapitalis yang akan merampas tanah kami di Kulon Progo tidak akan bisa terjadi. Sampai kapanpun kami tetap akan menduduki tanah kami, hingga proyek bandara itu akan pergi hengkang dari tanah kami. Karena apa? Karena di wilayah selatan pesisir Temon khususnya, bahwa sumber kehidupan kami adalah bertanam. Artinya bapak-bapak, ibu-ibu warga masyarakat di sana bisa katakanlah bisa menyekolahkan anaknya, bisa memberi nafkah anak dan istrinya, keluarganya hanya dengan bertanam. Maka dari itu, sampai kapanpun kita tetap akan di sana hingga bandara itu dinyatakan tidak akan terjadi, akan batal. Dan kondisi saat ini pun dengan kita kehilangan ruang hidup, lahan untuk ditanam, dan dengan kita kehilangan rumah di sana, semua dihancurkan. Dengan cara apapun kita akan tetap. Bagaimana untuk kelanjutan hidup kita, entah itu kita menanam di lokasi dalam pagar ataupun luar pagar, kita lakukan. Dan apapun resikonya nanti, apapun apabila kita akan diusir lagi, apabila tanaman kita akan dihancurkan lagi, tidak ada kata lain, kita tetap akan tetap melawan di sana, apapun itu. Dan mungkin itu saja bisa lebih dijelaskan nanti sama teman relawan yang sudah aktif di sana. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih. Itu kira-kira sedikit gambaran dari Mas Enang mengenai kondisi warga di sana. Saya tidak bisa membayangkan kalau seandainya kondisi itu terjadi pada diri saya atau pada diri kawan-kawan yang ada di sini. Mungkin teman-teman, kalau seandainya itu terjadi pada saudara kalian atau keluarga kalian atau kerabat kalian, itu seperti apa? Itu kondisinya sangat sangat memprihatinkan sekali, sangat miris sekali. Warga di sana tidak punya rumah dan lahan juga sudah digasak habis-habisan oleh Angkasa Pura. Oke, untuk selanjutnya dari perwakilan dari GNP untuk memaparkan bagaimana seharusnya peran mahasiswa dengan melihat kondisi yang begitu tadi diceritakan oleh Mas Enang, monggo. Terima kasih. Yang pengen tak sampaikan pertama-tama bahwa kita harus tahu persoalan pendidikan itu sebenarnya ada 4 hal. Yang pertama itu mutu dan kualitas, kedua efektivitas dan efisiensi, yang ketiga akses dan pemerataan, yang keempat itu adalah transparansi dan akuntabilitas. Nah, yang paling dirasa oleh masyarakat menengah ke bawah itu adalah nomor 3, yaitu akses dan pemerataan. Nah, pemerintah pun tahu bahwa akses dan pemerataan pendidikan sampai hari ini itu masih belum berjalan maksimal. Justru malah agenda-agenda pembangunan yang dilaksanakan kok ternyata malah menghambat agenda-agenda untuk memperluas akses dan memeratakan pendidikan itu sendiri gitu. Tahu bahwa akses dan pemerataan nggak berjalan maksimal, justru yang dijalankan adalah perampasan hak dan akses sekaligus menghambat pemerataan pendidikan, kan begitu. Nah, ini membuktikan bahwasanya pemerintah dalam merencanakan sampai menerapkan agenda-agenda pembangunannya itu jarang sekali atau bahkan mungkin tidak pernah mengambil pendapat, mengambil aspirasi dari masyarakat, khususnya menengah ke bawah. Nah, contohnya begini misalnya. Kita tahu misalkan di lahan pembangunan proyek bandara itu ada berapa? Ada tiga satuan lembaga pendidikan atau sekolahan. Nah, apakah kemudian dalam merencanakan pembangunan proyek bandara itu pemerintah sudah menyediakan gambaran nih di mana kemudian lokasi sekolah barunya, berapa daya tampungnya, gurunya sudah disiapkan atau belum, begitu-begitu tahu kira. Sejauh ini pemerintah nggak memikirkan itu. Itu membuktikan bahwa pemerintah sampai hari ini dalam rangka melaksanakan agenda pembangunannya sama sekali menyerap aspirasi masyarakat menengah ke bawah. Nah, ini mengartikan bahwa situasi persoalan yang terjadi di masyarakat Temon Kulon Progo sana juga memberi dampak kepada wilayah pendidikan. Termasuk khususnya adalah akses dan pemerataan. Misalkan kalau kita bicara soal pendidikan formalnya, Jogja sebagai kota pendidikan, iyakah semua masyarakatnya sudah mengenyam pendidikan? Oh, ternyata BPS sebagai instansi pemerintah juga mendapatkan temuan bahwa tidak semua masyarakat Jogja itu sudah mengenyam pendidikan, khususnya pendidikan formal ya, karena pendidikan itu ada non formal maupun informal. Nah, khusus bagi kalangan masyarakat menengah ke bawah, rata-rata angka partisipasi sekolahnya itu tidak sampai pada 15% sampai jenjang pendidikan menengah atasnya, lebih-lebih pendidikan tinggi. Nah, memang kalau kita lihat begitu mewahnya Yogyakarta dengan beberapa ratus kampus ini, ternyata tidak sedikit pula yang tidak mampu mengenyam pendidikan. Nah, kita yang duduk di perkuliahan, duduk di kursi kampus, yang mendapatkan pengetahuan lebih dibanding masyarakat yang mungkin tidak berkesempatan mendapatkan akses pendidikan formal, iyakah kemudian kita cukup sampai pada kursi itu? Yang ternyata kalau misalkan kita kembalikan juga ke fungsi adanya pendidikan tinggi, yaitu tridharma perguruan tinggi yang salah satunya adalah pengabdian ke masyarakat, bisa jadi kalau kita melihat bahwasanya situasi masyarakat membutuhkan kawan-kawan mahasiswa untuk turut terlibat, khususnya misalkan menjadi tenaga bantu pengajar darurat di sana, bisa jadi itu adalah agenda yang paling memungkinkan oleh mahasiswa bisa diambil. Ya bagaimana tidak? Satu, misalkan mahasiswa tentu bisa baca, bisa menghitung, bisa menggambar dan sebagainya. Nah, melihat juga bahwa tadi sekolahan dihancur buyarkan terlebih dulu tanpa membangun sekolah baru, itu artinya banyak sekali siswa yang berpeluang untuk putus sekolah. Kalau putus sekolah, akhirnya sulit mendapatkan pekerjaan karena nggak punya kapasitas sih dipandang oleh lapangan pekerjaan tertentu. Kalau sulit mendapatkan pekerjaan, akhirnya dia miskin. Kalau miskin, akhirnya dia melarat kan begitu. Kalau sudah melarat, bisa jadi kalau misalkan moral materialnya ya, akhirnya dia bahasanya barat itu tidak beradab itu loh. Karena nggak sekolah, nggak punya pekerjaan, akhirnya tidak beradab, angka kriminalitas tinggi kayak begitu. Nah, akhirnya dianggap sebagai masyarakat yang nggak beradab. Nah begitu nih, terus begitu. Nah, apakah kemudian sebagai negara yang merdeka mengharapkan situasi masyarakat yang sedemikian rupa itu benar muncul dengan melihat perkembangan apa agenda-agenda pemerintah yang ya, terus mengabaikan partisipasi masyarakat? Coba ya gimana nih? Nah, Gerakan Nasional Pendidikan sendiri, saya bersama kawan Miki dan lain sebagainya buat masih mencoba kira-kira apa nih yang paling dibutuhkan kami, oleh khususnya generasi muda ya, khususnya generasi muda masyarakat Temon, baik itu saat ini maupun kedepannya. Maksudnya adalah kira-kira situasi sekarang yang penuh represivitas dan sebagainya ini apa nih yang paling dibutuhkan dan bisa dibantu oleh teman-teman GNP khususnya di bidang pendidikan? Apakah kemudian besok aja apa namanya pendidikan militer misalnya? Tapi kan ternyata kalau dianalisis diri oleh teman-teman GNP ternyata itu nggak memungkinkan diberikan karena teman-teman GNP juga bukan dari kalangan militer. Nah selanjutnya di generasi muda ketika apa kita lihat untuk ke depan kira-kira yang dibutuhkan apa, bisa jadi adalah apa namanya informasi maupun kapasitas tertentu yang sudah dimiliki oleh pemuda maupun anak-anak di sana itu menjadi bekal teman-teman GNP untuk bagaimana nih kira-kira teman-teman GNP mengkerangkai ini semua yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk praksisnya. Yang jelas memang teman-teman di GNP masih membutuhkan banyak kawan, banyak informasi agar apa yang dikerangkai di dalam tubuh GNP yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk praksis perjuangannya bisa terrealisasi bersama, begitu kurang lebihnya. Terima kasih, saya kembalikan ke kawan moderator. Ya, jadi kalau pandangan saya ketika ditanya bagaimana seharusnya mahasiswa, saya berangkat dari sebuah keilmuan bahwa ilmu atau sains itu lahir, itu tidak serta-merta turun dari langit, tetapi sains itu lahir, ilmu itu lahir dari sebuah realitas sosial yang ada. Artinya saya mengandaikan bahwa teori tentang gravitasi Newton misalnya, dia lahir bukan karena Newton yang merumuskan, tetapi karena ada realitas itu sendiri. Nah, artinya bahwa kita sebagai kaum yang terdidik itu tidak cukup hanya sekedar membaca literasi atau diskusi di dalam ruang-ruang kelas, tetapi kita juga harus meninjau langsung atau turun langsung ke dalam realitas itu sendiri. Karena realitas tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa kita terjun ke dalam realitas itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Mas Nugraha mengenai kondisi pendidikan anak di sana itu seperti apa? Beliau ini selaku pendidikan anak. Aku naik kampus pagi nih Yun, jam 8 kamu udah bangun. Selamat malam. Nanti aku bilang sama Teteh pas pagi. Masih semangat kan ya? Masih lah ya. Ini sih mau bagi-bagi informasi aja. Di waktu kalian kecil, ada yang pernah ngalamin digusur nggak rumahnya? Ada di sini. Ada. Di banyak wilayah konflik di Indonesia, yang pertama diserang biasanya sekolah. Di kalau paling bawah kena, atas enggak. Enggak. SMP, SMA enggak lah. Enggak lah. Contohnya di Morowali di Lampung. Nah, itu kan perkebunan sawit ya. Nah, itu sekolahnya ditutup. Nah, sekolah ini meskipun SD, dia punya kunci penting di generasi selanjutnya. Karena di situ ada tanggung jawab. Anak itu selalu terkait dengan orang tua. Sama dengan logikanya kalau ada sekolah tinggi ilmu pramuga, apa sih kepramugarian gitulah yang banyak iklannya kayak gitu. Nah kalau udah ada yang daftar, alangkah itu susah. karena nyangkutnya sama orang tua. Dengan kenangan masa muda yang sama dengan sekolah juga. Kalau sekolahnya nggak ada, itu nyangkutnya sama orang tua juga. Nggak ada keinginan lagi untuk nyari uang. Nggak punya tanggung jawab lagi. Dan kehidupan seperti mesin atau apa gitu. Efeknya akan berakhir dengan lambat laun yang tadinya bertani di situ. Apa ya? Yang terjadi di banyak tempat, terutama di Sumatera dan Kalimantan. Ya orang tuanya lambat laun menyerah dengan itu. Akhirnya ya jadi ikut nyawit. Anak-anaknya biasanya trauma. Kalau yang terjadi di banyak keluarga itu yang pertama hancur biasanya. Satu, gak bisa sekolah. Dua, ekonomi hancur. Tiga, ikatan kekeluargaannya juga hancur. Penggusuran itu gak sederhana minta tanah balik. Oh, pensiunan. Tapi banyak hal. Anak-anak selalu jadi korban yang paling besar. Alangkah mengerikannya. Karena akan menyangkut ke masa depan mereka. Masa muda. Dan iya. Yang paling vital. Kemacetan jalan. Sebetulnya bahasa-bahasa selama konflik itu berlangsung, tekanan-tekanan dari juga sih. Ayah, ibu, tetangga, terutama yang melakukan penggusuran, itu yang paling utama yang menyebabkan mereka mengalami represi ya. Bayanglah anak kecil itu ngomong pemerintah asu, polisi tai, itu berani teriak gitu. Bandung terjadi, Indramayu terjadi, Moro-Moro terjadi, Kalimantan terjadi, Papua terjadi. Di semua tempat terjadi. Anak-anak kecil ngomong apa? Ya kayak gitu. Kontol! Nah itu begitu memang. Ya bilang polisi bangsat dan lain sebagainya. Itu udah bahasa anak-anak enggak sebetulnya. Dan itu ngaruh. Gak sebentar. Kalau misalnya bertanya kembali ke saya, sama stres juga. Satu hal, kita mesti kerja dan lain sebagainya ya. Ada yang waktu luangnya paling banyak di antara kita semua sebenarnya, daripada yang bekerja ya, itu mahasiswa. Dari segi kedekatan usia kalian juga tidak terlalu jauh dan bisa mengurangi, meminimalisir trauma. Enaknya ya Allah, baiknya. Terus, ih sakit itu Bio. Di situasi yang serba. Iya itu sakit banget. Aduh. Capek berarti kamu. Kadang-kadang nih ya, kalau misalnya anak-anak diajak senang-senang. Kalau terus di mungkin di teman udah terjadi. Diajak gambar. Diajak gambar-gambarnya gak ada yang benar. Kalau gak beko, aku bilang bertaruh deh. Beko yang digambar. Orang mati yang digambar. Bunuh polisi itu pasti. Pasti udah ada yang gambar itu. Masih tega teman-teman untuk tetap diam. Dan saya yakin masih pasti ada yang waktu kecil tempatnya digusur. Itu sakit hatinya pasti nempel. Aku 3 kali. Orang tuaku, nenekku, kakekku yang dari pihak bapak. 3-3 kena. Itu nempel pasti. Sakit hati. Gak bakal bisa jadi anak yang benar sebenarnya kecuali sadar. Ya, aku sih berharap ini bukan tidak mengajak kalian untuk bergabung karena bersolidaritas untuk karena saya menakut-nakuti kalian, enggak, tapi itu kenyataannya begitu. Mereka butuh didampingi. Disuruh nyanyi lah. Nyanyi bareng yuk, seneng-seneng. Selagu. Ini rata ya. banyak terjadi ya. Selagu, oke. Dua lagu, oke. Tiga lagu, anak-anak minta berhenti. Stres. Padahal lagunya tentang harapan. Gak ada yang beres di daerah penggusuran. Masih sering kesana. Mereka butuh teman-teman di luar. Wajah-wajah baru. Tuh, kesana yuk. Nunggu buletinku selesai. Kebayang lah ya. Iya, kuliah terus juga. Gak digambar. Ceritan hatinya begitu, melihat Beko. Tapi satu minggu gak ekspresi. Gak bisa bohong. Oh iya. Orang lawannya Beko terus. Gak apa-apa. Gak gambar tentang kuburan. Oh, bapaknya dipukulin toh? Kalian punya si ini ding ya? Gak gambar rumah dirusak. Orang rumahnya dihancurin gimana? Cuman seminggu. Kenapa? Terus gak mau. Itu susah untuk sembuh. Punya kobok. Masih tersisa terus. Gak enak. Sampai kalau misalnya ada anaknya di sini lah. Kalau yang pernah waktu kecilnya digusur, ingat kata-kata ini atau sempat ingat. Pahit. Pahit. Pastilah. Itu walaupun misalnya gak kenal, gak dikenalin anarki dan lain sebagainya. Nah, paling deket ya ke situ. Karena memang tertanam. Kalau saya harap sih, apa namanya ya, kegiatan-kegiatan menyenangkan, karena kita orang dewasa yang tahu bersenang-senang, tertawa setiap hari di kampus, di kantin, ngopi bareng, bisa tertawa sama anak-anak di usia kita juga masih dekat, masih bisa menghibur mereka, bisa ngasih harapan. Sebetulnya itu yang paling penting untuk teman-teman di daerah penggusuran. Itu minimal mereka masih bilang, aku masa depan mau jadi koki. Aku di masa depan mau jadi, apa namanya, mau jadi guru. Aku di masa depan mau jadi dosen. Aku di masa depan mau jadi seperti kalian yang mau. Harapannya sudah dihancurkan sejak kecil. Sekolahnya rata-rata dihabisi. Karena apa? Di situ titiknya. Kalau misalnya SD tidak ada, itu udah jawaban paling keren sebenarnya dari penggusur. Gak akan mau masuk sekolah SMP, gak bakal lanjutin SMA. Dan itu kemiskinannya berlanjut selama puluhan tahun. Dan ujung-ujung yang tadinya melawan, kerja di situ, nyawit. Kalau di sini, gak tahu. Kalau di Jogja itu lebih pelik lagi. Bukan pertanian soalnya, bandara. Gak ada harapan, gak ada masa depan. Traumanya bakal panjang. Gak cuma nyenengin teman-teman kelas menengah atas. Ini arogan sekali sebetulnya. Kalau misalnya harus bilang kalau itu bisa jadi jawaban teman-teman se-Jogja. Oh, yang ngorbanin berapa kampung itu? Dulu tahun 90 di Indramayu tempatku, itu ngorbanin 18 desa. Motong jalan tengah sama dengan temon. Dipotong. Itu aksesnya mati. Kamu kira yang namanya budaya antar desa sama? Enggak. Politiknya beda. Itu berantem bertahun-tahun, puluhan tahun terjadi. Karena budayanya beda, dipaksa satu desa. Gak bisa, karena tradisinya beda. Itu berkepanjangan, dan kemiskinannya runut terus. Jadi budak sepanjang hayat. Beneran? Kalau misalnya harus cerita. Ya gitu loh. Mudah-mudahan teman-teman dengan kita berlima berbagi informasi, berbagi rasa kayak gini. Kalau harapan mah sadar sendiri, nggak diingetin nggak apa, karena keinginan diri sendiri untuk datang dan mengajak senang itu udah cukup. Nggak mesti kita ngerti tentang perlawanan atau apa, kemanusiaan aja itu yang paling kita ngerti tuh. Makasih mas. Terima kasih. Kita intinya bahwa apa kenapa perilaku anak-anak di Temon itu seperti itu? Pada intinya itu tidak lain karena dia bersentuhan langsung dengan realitas penggusuran yang dilakukan oleh pemerintah. Makanya kenapa ada anak kecil disuruh gambar, kok gambarnya beko, gambar orang mati, dan gambar rumah yang dirobohkan. Itu karena mereka bersentuhan langsung. Dan harapannya buat teman-teman yang ada di sini juga ada yang terketuk hatinya untuk setidaknya mendampingi anak-anak kecil yang di sana untuk mendampingi belajar. Itu yang untuk selanjutnya nanti akan disampaikan oleh Haidar. Kenapa kita harus melakukan gerakan solidaritas? Dan seperti apa gerakan solidaritas yang bisa kita lakukan? Atau seperti apa gerakan solidaritas itu? Monggo Mas Haidar. Terima kasih, Bung Asuyatno. Perkenalkan, saya dari teman-teman Temon Agrogi. Saya mungkin akan berbagi sedikit penglihatan saya di Temon, karena tadi sudah disampaikan sedikit oleh Mas Enang terkait dengan situasi terakhir, bahwa saat ini warga yang tergabung di PWPPKP, Paguyuban Warga Penolak Penggusuran, itu statusnya sudah rumahnya hancur semua, tersisa satu masjid, karena mungkin Jokowi nggak mau diserang sebagai rezim yang menghancurkan masjid gitu. Tapi rencananya masjid juga akan dihancurkan gitu. Nah, ini mungkin teman-teman harapan terakhir kita ini nanti bisa mempertahankan masjid. Yang kedua, status warga saat ini masih bertahan di dalam pagar, karena warga sudah dikurung di dalam pagar sama Angkasa Pura, dan sebenarnya oleh Jokowi dan Sultan ya, karena mereka yang bertanggung jawab semua itu. Statusnya saat ini mendirikan tenda gitu. Jadi teman-teman, kalau di Jogja saat ini merasakan dingin yang luar biasa tiap malam, warga di Kulon Progo itu, di Temon, itu 4 kali lipat lebih dingin dari Jogja. Kenapa? Pertama, lokasi warga yang saat ini bertahan sangat dekat dengan pesisir, bisa dibayangkan angin laut kayak gimana, angin samudra, sorry. Kemudian yang kedua, debu proyek yang tiap hari, tiap malam 24 jam non-stop ya, Mas Enel, non-stop itu menggempur warga itu. Kemudian suara alat-alat berat gitu yang sangat bising gitu ya, karena ada ratusan mungkin alat-alat berat yang ada di area kulon, area bandara itu. Kemudian warga bertahan di dalam tenda. Itu bisa dibayangkan lah, kita yang tidur di kos gitu ya, dengan selimut dan kasur gitu, masih merasakan dingin gitu. Apalagi warga yang saat ini ada di tenda, deket pesisir, ada debu gitu, 24 jam, bising dengan alat berat gitu. Nah itu penderitaannya itu sudah udah sempurna gitu lah. Jadi negara menghancurkan warga di Kulon Progo itu udah berlipat-lipat gitu. Jokowi, Sultan di sini itu udah menghancurkan warga itu berlipat-lipat gitu. Ya teman-teman, kalau saya yakin teman-teman sebagian besar udah pernah ke Kulon Progo gitu. Jadi ya, ini teman-teman Temon, dan saya yakin teman-teman di depan saya semuanya pernah ke Kulon Progo meskipun beberapa kali misalkan. Itu situasi terakhir di Kulon Progo. Nah, pengantar saya yang jelas yang pertama, bahwa sebenarnya negara itu bukan tidak hadir di Kulon Progo gitu, tapi justru dia hadir dengan dengan hitohnya gitu lah, kata orang-orang Hindu, hitohnya negara itu yang menghancurkan warga itu ya di Kulon Progo itu. Jadi saya tuh bukan momen dramatis atau mau melangkulis, tapi memang kalau teman-teman di sana itu masuk sangar-sangarnya taman kita, kalau melihat warga yang udah dihabisi sedemikian rupa itu pasti akan nangis gitu, meskipun tidak sengaja nangisnya gitu, lagi nggak kuatnya. Jadi itu apa namanya pengantar saya. Kemudian tadi pertanyaannya, kenapa kita harus bersolidaritas gitu? Nah, ini kunci pertanyaannya. Teman-teman relawan yang di sana itu sebenarnya prinsipnya mendukung perjuangan warga. Gitu. Mendukung perjuangan warga artinya apa? Warga itu sudah punya sikap yang luar biasa gitu. Jadi sebelum relawan datang atau sebelum teman-teman yang mendukung perjuangan warga, bersolidaritas bersama warga, menemani warga itu datang, warga itu sudah punya sikap luar biasa gitu. Sikapnya apa? Menolak pembangunan bandara tanpa syarat gitu. Jadi sampai saat ini, meskipun rumah-rumah sudah dihancurkan dan warga diiming-imingi sedemikian banyak uang gitu, warga nggak mau nerima gitu. Saya berani bersaksi demi Allah ini, bagi teman-teman yang masih percaya sama apa memegang teguh agamanya. Jadi warga itu nggak mau nerima ganti rugi sepeser pun. Saya menyaksikan itu, warga sampai didatangi, digoda, diadu domba tiap hari, tiap malam itu untuk apa? Untuk menerima ganti rugi atau untuk keluar dari rumahnya, dipaksa keluar dari rumahnya. Ya warga nggak mau nerima. Bahkan sampai apa yang membuat saya itu apa di luar, bahkan di luar dugaan kita, warga tuh saya bilang apa, kita tuh nggak akan berani mencabut komitmen kita mas gitu. Apa uang, meskipun uang itu dianggap hak kita gitu karena rumah kita udah dihancurkan, kita nggak akan menerima uang haram itu meskipun rumah kita udah dihancurkan. Jadi apa sikap warga yang seperti ini sudah ada sebelum teman-teman relawan itu datang. Jadi kita datang ke sana itu sebenarnya prinsipnya adalah mendukung, menemani, dan membantu apa yang kira-kira dibutuhkan oleh warga gitu. Jadi bullshit kalau ada sampai misalkan intel-intel bilang gitu ya, di medsos, buzzer-buzzer tuh, kalau kalian mengikuti gitu, bilang, oh itu udah diganti rugi, itu nggak ada. Saya berani bersumpah demi Allah itu nggak ada. Gitu. Jadi nggak ada istilah warga nerima, warga yang saat ini saya bilang ya, PWPKP ya. Mungkin ada sebagian, karena dulu ada sekitar ribuan, tapi warga yang saat ini bertahan itu tidak menerima speser pun uang ganti rugi. Jadi kalau ada buzzer-buzzer yang mengatakan itu ganti rugi, itu bagian dari cara apa? Ngadu domba solidaritas gitu. Karena kita tahu kan teman-teman difitnah berkali-kali itu. Warga difitnah berkali-kali, itu ngapain sih? Udah nerima ganti rugi, udah dikasih ini gitu, udah dikasih tanah segala macam kok masih ngotot bertahan. Itu sebenarnya kerjaan buzzer biasa lah, teman-teman pasti tahu bagaimana kerjaan intel, kerjaan aparat, kerjaan pemerintah gitu, ngadu domba warga yang sudah punya sikap teguh gitu. Nah jadi kita bersolidaritas prinsipnya adalah mendukung perjuangan warga gitu. Lantas apakah dukungan itu harus dibatasi oleh mahasiswa organisasi segala macam? Gue kira enggak, karena teman-teman yang di sana itu ya nggak ada yang misalkan bilang, ini saya dari perwakilan organisasi A, saya perwakilan dari warga A, B, C, nggak ada. Jadi selama, jadi dan kemudian saya lanjutkan juga, sebenarnya warga itu nggak perlu, seharusnya warga itu yang nggak perlu mengemis-ngemis minta bantuan gitu. Karena kalau gimana ya, warga itu kayak udah jadi korban, terus teman-teman merasa bahwa, oh kita nggak diundang warga kok, ini kan pertanyaan receh ya sebenarnya ya. Masa warga udah jadi korban harus mengiba untuk minta solidaritas? Kukira ini penempatan yang salah gitu. Harusnya ya kita tahu ada masalah di sana ya, kita yang berbondong-bondong ke Kulon Progo, meskipun memang kita akui beberapa hari di bulan November, Desember sampai ke Januari sempat ada ratusan gelombang solidaritas gitu ya, meskipun pada akhirnya semakin sedikit dan fluktuatif tuh ya, naik turun gitu loh, tergantung mood mungkin. Nah, artinya ini apa? Bahwa prinsipnya solidaritas tidak harus menunggu undangan warga gitu. Jadi kalau warga nggak undang, wah ini karena ini bukan hanya persoalan warga di Kulon Progo gitu. Benar tadi disampaikan kan, bisa jadi kemudian saat ini warga di Kulon Progo yang jadi korban, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat kos-kosan kita, rumah kita, tanah kita, atau bahkan warga di tetangga kos-kos kita atau di rumah tetangga di kos apa di rumah kita gitu yang menjadi korban selanjutnya. Jadi namanya penggusuran itu kan tidak memandang bulu ya, siapapun bisa jadi korban gitu. Nah ini makanya sekali lagi saya tekankan bahwa untuk bersolidaritas ke Temon atau untuk datang ke Temon bareng-bareng bantu warga atau minimal lah saat ini bisa bareng-bareng mempertahankan bangunan terakhir yakni masjid, itu tidak harus nunggu panggilan dari warga gitu. Jadi ini atas dasar solidaritas kita, atau minimal kalau tadi disampaikan oleh panitia, minimal solidaritas atas kemanusiaan gitu ya. Meskipun sebenarnya bencana yang terjadi di Kulon Progo itu bukan bencana alam gitu loh. Kalau di Lombok kan jelas ya bencana alam, kita nggak mengharapkan itu. Tapi kan kalau di Kulon Progo ini bencana manusia gitu ya. Bencana yang disebabkan oleh, ya saya sebut langsung orangnya, oleh Jokowi misalkan. Kalau di Jogja ya diizinkan oleh Sultan gitu. Nah ini yang bencana-bencana yang kayak gini nih, bencana-bencana yang disengaja kayak gini harusnya melebihi solidaritas kemanusiaan kita atas bencana-bencana alam gitu loh. Karena kalau bencana alam itu udah tugas negara sebenarnya. Lo ngapain aja negara? Kita itu sebenarnya apa? Kayak dirugikan berkali-kali ya. Negara udah punya tanggung jawab ngurusi bencana alam, kita juga diminta oleh negara untuk bantu gitu. Lah sedangkan saat ini bencana-bencana yang dibuat negara itu seakan-akan nggak menjadi bagian dari bencana kemanusiaan gitu loh. Termasuk di Kulon Progo. Itu ya yang ingin saya sampaikan sebagai bagian dari teman-teman yang bersolidaritas ke warga di Kulon Progo. Terakhir saya ingin bilang, karena ini kayaknya masih demam masian game belum hilang gitu. Nanti kalau saya bilang siapa kita, teman-teman ngikuti teman-teman ya. Temon ini kan kecamatan yang hari ini terdampak warga di areal bandara itu. Jadi saya bilang siapa kita, teman-teman jawab teman-teman. Sepakat ya? Oke. Siapa kita? Teman-teman. Siapa kita? Teman-teman. Tolak bendera. Tolak bendera. Tolak. Kita sampai ketemu di Temon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi disampaikan oleh Mas Heder bahwa yang namanya solidaritas itu tidak mengenal batas ruang. Artinya siapa saja itu berhak atau diperbolehkan untuk melakukan solidaritas tanpa harus dipanggil terlebih dahulu oleh warga yang terdampak. Nah, monggo buat teman-teman yang ada di sini, jika ada yang mau bertanya, saya batasi dua penanya. Monggo silahkan, atau ada menyampaikan pendapat. Monggo, untuk dua orang. Tidak ada? Nah, oke, sebelum saya akhiri acara ini, karena tidak ada yang tanya ya, sebelum saya akhiri acara ini, jadi tadi barusan sore ini, kalau nggak salah ini, ada surat dari pemerintah Kabupaten Kulon Progo, yang mana itu hasil rapat dari Bupati Kulon Progo bersama PLN Rayon Wates, yang mengeluarkan surat atas nama Bupati Kulon Progo bahwa warga di luar pagar, dalam hal ini di luar IPL, itu akan ada penggusuran selanjutnya. Nah, tahap yang pertama dilakukan oleh pemerintah Kulon Progo hari ini, alasannya adalah untuk mempercepat proses pembangunan bandara. Pemerintah Kabupaten Kulon Progo menyurati warga di luar pagar IPL akan ada pemutusan aliran listrik terhitung sejak tanggal 7 September 2018. Suratnya dikeluarkan pada tanggal 4 September, jadi barusan saya dapat kiriman ini di screenshot sama di foto sama teman, kemudian di share yang ada di sana, memberitahukan bahwa pemerintah Kabupaten Kulon Progo bersama PLN Rayon Wates akan memutus aliran listrik warga yang hari ini di luar pagar. Aliran listriknya akan diputus sejak tanggal 7 September dan dimungkinkan untuk kemudiannya setelah diputus dengan dalih percepatan pembangunan akan ada penggusuran-penggusuran selanjutnya. Itu informasi yang dapat saya berikan. Kalau cukup sekian dari saya dan teman-teman yang menjadi pemateri di depan atau memberikan informasi di depan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya kembalikan ke MC. Enggak sama Arci dari ini. Sama Arci. Iya. Halo teman-teman. Beda banget tau ya. Semangat. Iya. Gemuk kan sekarang. Pasti kan ya. Hamid ini ada musikalisasi puisi dari mana nak? Dari Partai Pergerakan Mahasiswa. Ya. Dari tuan rumah. Yes. Iya dari Partai Pergerakan Mahasiswa. PPMU. Enggak lah. Enggak jauh. Sebelumnya kita ingatkan kembali. Oke. Kita ingatkan kembali kepada teman-teman untuk menyisipkan sedikit rezekinya. Yap. Kotak donasi ya kak. Ya. Gak cuma kotak donasi ya nak. Oh ya. Kalau mau bersolidaritas juga bisa gimana? Nih ada live mural. Itu namanya apa sih kak? Instagram. Instagram. Instagram. Iya ada mural, live mural. Teman-teman bisa lihat di kiri saya atau di kiri teman-teman semua. Di kanan teman-teman dong. Iya, terus kiri, ada terus. Kamu anak kiri ya? Iya, saya tengah-tengah aja. Terus ada lapak predator. Iya benar, lapak predator. Ada dari kawan-kawan. Makasih ya. Langsung dari teman-teman yang terdampak. Iya, terus ada teman-teman. Ada Needle and Beat. Needle and Beat. Iya, ada apa juga? Liberty. Libertes. Libertes. Tes PK.